بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pembahasan kemarin berhubungan dengan pemberian contoh-contoh dari istilah-istilah baru yang dimunculkan oleh ahlul bid'ah wal ahwa yang para a'immatus salaf mereka membenci. Istilah-istilah tersebut bukan karena itu istilah yang membawa makna yang sahih, tapi karena padanya ismal yang menjadikan banyak manusia terperangkap dalam perangkap para ahli bidah. Makanya kemarin dijelaskan bahwasanya dalam mensikapi lafaz-lafaz yang masih mujmal seperti itu, yang tidak datang dalam Al-Quran dan Sunnah, yang memiliki kemungkinan beberapa makna, maka harus apa? Harus meminta perincian makna apa yang diinginkan. Baru kita bisa mensikapinya dengan penerimaan atau penolakan, dengan ya atau tidak. Nah, dicontohkan kemarin dengan satu istilah yaitu tarkib. Nah, yang tarkib ini memiliki makna yang banyak kemungkinannya. Nah, bisa diinginkan tarkib yang berbeda-beda, ada tarkib minal mutabayyinain fa akthar, kemudian tarkibul jiwar atau tarkib mujawarah. Nah, tarkib minal ajza al mutamatsilah, kemudian juga tarkib minal huyula wasurah. Ini kemarin yang telah kita baca. Dan semua jenis-jenis tarkib tersebut kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita apa? Kita tolak. Nah, sekarang al-khamis dari kemungkinan makna tarkib juga yaitu at-tarkibu minal dzati was sifat. Yaitu susunan dari zat dan sifat. Ada zat, kemudian ada sifat, di mana sifat tersebut merupakan sesuatu yang tidak terpisah dari zat. Nah, mereka istilahkan ini juga dengan tarkib. Naam, hum sammauhu tarkiban liyamfu bihi sifatir rabbi ta'ala. Mereka menamakan ini, yaitu susunan antara zat dan sifat, itu sebagai tarkib. Untuk apa? Untuk mereka bisa menolak dengannya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha istilahun minhum la yu'rafu fil lughati wala fi isti'mal syari'. Dan ini istilah dari mereka yang tidak dikenal dalam bahasa, tidak pula dalam penggunaan pembuat syariat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Di dalam bahasa tidak diistilahkan tarkib yang seperti itu, sebagaimana pula dalam syariat tidak diistilahkan dengan tarkib. Falasna nuwafiquhum ala hadhihi tasmiyati wala karamah. Maka kita tidak mencocoki mereka dalam penamaan ini dan tidak ada kemuliaan padanya. Dalam artian tidak perlu kita gubris, tidak perlu kita berikan perhatian tentang penamaan istilah penggabungan antara zat dan sifat itu sebagai tarkib. Wala in sammau itsbatas sifati tarkiban fanaqulu lahum al-ibrah lil ma'ani la lil alfaz. Dan seandainya saja mereka menamakan penetapan sifat-sifat itu sebagai tarkib, maka kita katakan apa? Yang menjadi patokan adalah apa? Makna-makna yang diinginkan, bukan lafadznya. Berarti kita terima atau enggak? Kita terima atau enggak ketika tarkib yang dimaksud adalah apa? Adalah susunan antara zat dan sifat. Dalam artian di sana ada zat yang memiliki sifat-sifat. Maka kita tetapkan itu, ya tidak? Maknanya makna yang harus kita tetapkan, ya tidak? Karena tidak mungkin zat itu tidak memiliki sifat. Maka walaupun dinamakan tarkib, terserah kalian mau namakan apa. Yang penting kami menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Memiliki sifat-sifat. Walaupun kalian namakan itu sebagai tarkib. Nah, sammauhu ma syi'tum wa la yatarattabu 'ala at-tasmiyati bidunil ma'na hukmun. Ya, namakan sesuai dengan apa yang kalian inginkan dan tidak akan berdampak atas suatu penamaan tanpa adanya makna, atau tidak akan memberikan suatu efek hukum pada suatu penamaan yang tidak memiliki makna. Ini maksudnya. Wala yatarattabu 'ala tasmiyati bidunil ma'na hukmun, yaitu tidak ada efek hukum pada suatu penamaan yang tidak ada namanya, tidak ada apa maknanya. Paham? Penamaan tanpa makna tidak ada hukumnya. Bagaimana kita menghukumi suatu istilah kalau tidak diketahui makna yang diinginkan apa? Paham? Nah, ketika mereka menginginkan dengan istilah tarkib, ternyata adalah apa? Penetapan bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa disifati. Nah, bahwasanya di sana ada zat, di sana ada sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun dinamakan tarkib, kita apa? Kita harus menetapkannya. Paham? Walaupun dituduh kalian berarti menetapkan tarkib bagi Allah, kita katakan adapun lafadznya kami tidak menerimanya, tapi kalau maknanya yang kalian inginkan itu, maka memang kami tetapkan seperti itu. Paham? Itu. Falau istalaha ala tasmiyatil labani khamaran, ya, lam yuharram bihadhihi tasmiyah. Maka dicontohkan, seandainya saja dibuat istilah penamaan laban itu, yaitu susu dengan khamar, susu cap khamar misalnya, ya misalnya, maka yang tidak akan menjadikan apa? Menjadikan susu itu menjadi haram. Paham tidak? Jadinya dibuat istilah, sudah kita namakan saja susu itu khamar. Apakah kemudian mengubah hukum? Tidak, ya tidak. Penamaan itu ditetapkan hukum atas saya khanifillah berdasarkan makna yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana pula riba, walaupun dinamakan dengan berbagai macam nama yang bagus-bagus. Ada yang mengatakan faidah. Dalam bahasa Arab sering dinamakan riba itu faidah. Faidah, bagus. Ya kan? Di bahasa di negeri kita lebih harum lagi, bunga. Naam. Walaupun dinamakan yang seperti itu, tetap tidak mengubah keharaman riba. Paham? Baik. Demikian pula hal-hal yang lain. Nah, as-sadis yang keenam, at-tarkibu minal mahiyati wa wujudiha. Yang dimaksud dengan tarkib adalah susunan dari apa? Mahiyah dan wujudnya. Apalagi ini. Wa hadza yufriduhu dhihnu annahuma nam ghayran. Hal ini, akhwan, adalah sesuatu yang diangan-angankan dalam benak, yang di apa? Taruhlah ada dalam benak itu keduanya itu sesuatu yang apa? yang berbeda antara mahiyah, yaitu mahiyah itu hakikat suatu perkara. Seandainya digambarkan dalam benak ada hakikat suatu perkara dan ada wujudnya, wujud sendiri, hakikat perkara itu sendiri, padahal dalam faktanya bisa tidak terpisah, tidak bisa terpisah. Paham? Sebagaimana juga zat dan sifat, akhwat, itu hanya ada di zihin saja, ada di benak saja, ada di pemikiran saja. Adapun faktanya secara apa? Secara konkret, tidak akan ada zat yang terpisah dari sifatnya. Paham? Karena setiap zat itu punya sifat. Demikian pula tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin terpisahkan antara zat dan sifat-sifatnya. Cuman ini sesuatu yang dipikirkan dalam benak. Nah, seandainya di sini mahiyah dan wujudnya itu sesuatu bisa dipisahkan, maka itu disebut tarkib menurut mereka. Wa amma fil khariji hal yumkinu dzatun mujarradatun an wujudiha wa wujudiha wa wujuduha mujarradun anha. Adapun fil kharij, yaitu dalam apa? Dalam fakta nyatanya. Ya, dalam kenyataannya. Nah, bukan hanya di benak. Kalau di benak kita bisa memikirkan terserah mau pikir apa. Manusia bersayap 10. Tapi kan adanya cuma di benak saja, di pikiran saja. Faktanya ya enggak ada. Iya kan? Nah, ini. Nah, contohnya di sini. Nah, wa ma fil khariq, adapun dalam kenyataannya, hal yumkinu dzatun mujarradatun an wujudiha wa wujuduha mujarradun anha, hadza muhal. Apakah mungkin suatu zat itu kosong dari wujudnya? Zat itu mahiyahnya, hakikatnya. Itu apa? Itu terpisah dari wujudnya. Dan wujudnya itu ya kosong, enggak ada na'am zatnya, terpisah dari zatnya maksudnya. Ini zat, ini wujudnya, enggak bisa. Ini sesuatu yang muhal. Nah, inilah apa? Kerjaannya ahlul kalam kayak gitu. Nah, fatara ahlul kalam yaqulun hal dzatur rabbi wujuduhu am ghairu wujudihi. Nah, engkau lihat ahlul kalam mereka mengatakan, apakah zat Allah itu wujud Allah ataukah selain wujud Allah? Ya, pertanyaan-pertanyaan beginian mereka munculkan. Seperti dulu, na'am, hal ya hal sifat ya. Taib sifat itu apa? Zatullah au ghairullah, ya kan? Apakah sifat itu zat atau selain zat? Itu juga kita bahas di depan. Walahum fi dzalika khabtun katsirun. Ya. Dan mereka dalam masalah ini kebingungan, dengan kebingungan yang banyak. Naam. Jawaban-jawaban yang guncang, yang enggak. Naam. Enggak bisa disinkronkan antara pemuka-pemuka mereka sendiri, akhwat. Taim. Wa amsaluhum tariqatun. Wa amsaluhum tariqatan ra'yul waqfi wasyakki fi dzalik. Dan yang paling dekat kesamaannya dengan mereka dari sisi jalan, ya, wa amsaluhum tariqatan. Tariqatan sebagai apa ini? Ahmad, tamyiz. Ya. Atau amsaluhum itu yang paling bagusnya, Ahmad. Afdaluhum. Seperti dalam ayat tsummal amsal, dalam hadis tsummal amsal fal amsal. Wa amsaluhum tariqatan ra'yul waqfi wa syakki fi dzalik. Dan yang paling bagusnya dari mereka dari sisi metode yang ditempuh adalah apa? Pemikiran untuk tawakuf dan ragu-ragu dalam hal itu. Intinya sudah tawakuf saja. Ragu. Nah, ini paling mendingnya dalam artian dari sekian banyak ahlul kalam yang paling mending ya yang mereka apa? Mereka tawakuf. Tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Ketika ditanya tentang apa? Tentang hal dzatur rabbi wujuduhu am ghairu wujudi. Ya, yang paling mending apa? Tawakuf, sudah bingung, tidak tahu saya. Kemudian yang lainnya syak dalam masalah itu. Karena memang pertanyaan yang tidak butuh, sebenarnya tidak butuh ditanyakan sebenarnya. Wa kam yazulu bil istifsari wat tafsiri kathirun minal adhalili wal abatil. Dan betapa banyak hilang dengan sebab istifsar, meminta penafsiran dan pemerincian, kebanyakan perkara-perkara yang banyak dari hal-hal yang menyebabkan kesesatan dan kebatilan-kebatilan. Nah, inilah pentingnya apa? Istifsar dan tafsir, ikhwan. Dalam banyak hal, apalagi kalau berbicara dengan mereka. Kapan saja antum temui istilah-istilah atau suatu hal yang memiliki beberapa kemungkinan dan kita tidak bisa memastikan, kasih apa? Kasih perincian. Seandainya yang dimaksud ini demikian, seandainya yang dimaksud itu demikian. Sehingga apa? Tidak menimbulkan kerancuan. Ini contoh, berarti nah, makna tarkib memiliki makna yang banyak, ikhwan. Jadi makna yang hak, nah, kalau tarkib yang dimaksud adalah apa? Susunan antara zat dan sifat. Itu yang mereka katakan tarkib. Kalau demikian, ya kita tetapkan memang Allah Subhanahu wa taala itu apa? Zat yang apa? Memiliki sifat-sifat. Walaupun kalian makna kalian istilahkan tarkib, kami tidak peduli. Kami tidak akan menerima lafaz itu. Tapi kalau kami kalian tuduhkan kami menetapkan tarkib dengan makna ini, kami katakan apa? Iya, kami tetapkan itu. Adapun tarkib-tarkib yang lain kami ingkari. Ini nah, untuk menjawab ahli bidah. Adapun kata-kata yang lain, ikhwan, yang dicontohkan di nah, dalam contoh secara global tadi, yaitu yang kedua al-jism. Ya, karena yang dibahas oleh Ibn Abil Is cuma satu contoh, yaitu apa? Murakkab, lafaz murakkab. Nah, adapun lafal jism, ikhwan, ini ada dua kemungkinan juga, kemungkinan yang hak dan kemungkinan yang batil. Kemungkinan makna yang hak dimaksud dengan jism adalah al-badan al-murakkab min ajza wa ab'ad. Yaitu suatu badan yang tersusun dari apa? Bagian-bagian tubuh dan anggota-anggota tubuh. Ini jism. Maka ini kita apa? Kita tidak menetapkannya. Paham? Adapun kalau yang dimaksud dengan jism adalah al-mausuf bis sifat al-qa'imu binafsi, yaitu zat yang disifati dengan sifat-sifat yang berdiri sendiri. Nah, al-mubainu li ghairi alladhi yumkinu an yusharu ilaihi wa turfa'u ilaihi al-aidi fal makna sahih. Kalau yang diinginkan adalah zat yang disifati dengan sifat-sifat yang berdiri sendiri, yang terpisah dari selainnya, dan nah, mungkin untuk apa diisyaratkan kepadanya dengan mengangkat tangan ketika berdoa, maka ini makna yang sahih yang kita terima. Baik, walaupun diistilahkan dengan jism, ya kalau dimaknakan itu kami terima maknanya, tapi lafadznya kita apa? Kita tawakuf dari sisi penafian dan penetapannya. Kenapa? Karena tidak ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah penetapan maupun penafian. Paham? Lafadz yang mubtada, kita tidak menggunakannya intinya. Kemudian tahayyuz. Tahayyuz, kemungkinan yang pertama bermakna al-indimam wad-dukhul fi syai', ini namanya tahayyuz, yaitu bergabung dan masuk pada suatu hal. Tahayyuz itu apa? Gabung. Nah, masuk pada suatu perkara. Kemudian makna yang kedua al-munfasil ani syai', yang terpisah dari suatu perkara. Nah, maka makna yang pertama itu batil, jelas ya kan? Kalau dinisbahkan kepada Allah, di mana Allah masuk pada suatu perkara, karena ini berarti keyakinan apa? Keyakinan hululiyah, ittihadiyah. Nah, kalau makna kedua al-munfasil ani syai', Allah yang terpisah dari makhluk-makhluknya, maka ini makna yang sahih. Kenapa? Karena Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari para makhluknya. Adapun lafaz tahayyus itu sendiri, maka apa? Kita tidak apa? Menetapkan, tidak pula apa? Menafikan. Karena tidak datang dalam Al-Qur'an penetapan maupun penafiannya. Kemudian al-jauhar. Al-jauhar mana yang pertama, ikhwan, bermakna al-mutahayyiz. Masih ada hubungan dengan yang sebelumnya. Al-mutahayyiz yaitu yang bergabung masuk pada perkara lain. Itu jauhar. Makna yang kedua bermakna al-jauhar al-fard. Al-jauharul fard. Maksudnya apa? Suatu bagian yang tidak mungkin terbagi-bagi lagi. Yang tidak bisa diindra, tidak pula bisa dilihat. Tidak bisa menerima pembagian. Maka ini makna yang batil jelas untuk makna tersebut. Adapun kalau dimanakan mutahayyiz dengan makna zat yang terpisah dari makhluknya, maka ini bisa menjadi makna hak. Kemudian jihah. Nah, jihah telah kita lewati dulu. Kalau yang dimaksud ini maknanya apa? Dimaksud itu maknanya apa? Ada berapa kemungkinan makna jihah, Rifki? Hah? Apa? Terus? Terus? Berarti kesimpulannya bagaimana? Yang jihah arah atas yang Allah tidak dilingkupi dengannya namanya jihah apa? Berarti secara kesimpulan ada berapa apa Zaid? Dua kemungkinan makna yaitu jihah wujudiyah dan jihah adamiyah. Ya, masih ingat? Kalau yang dimaksud adalah jihah wujudiyah. Nah, di mana arah yang memang ada di mana arah tersebut melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini makna batil, kita tidak terima. Kita tidak tetapkan bagi Allah makna tersebut. Tapi kalau yang dimaksud adalah al-jihah al-adamiyah. Yang dimaksud adalah bahasanya Allah Subhanahu wa taala arahnya di atas, ya Allah itu di atas yang terpisah dari makhluknya, di mana arah atas tersebut tidak melingkupi Allah. Paham? Arah atas tersebut tidak melingkupi Allah, maka ini kita apa? Kita tetapkan. Disilahkan dengan jihah adamiyah. Wal hayyiz ini sama dengan makna tahayyuz. Al hayyiz ya apa maknanya tadi yang pertama yang batil? Hudzaifah. Kalau bernama bermakna apa? Hah? Apa tadi telah pada makna tahayyuz? Makna yang batil yaitu ketika apa? Dimanakan bersatu atau masuk pada suatu perkara. Maka ini makna batil. Kalau makna hayyiz yang hak apa? Munfasil anis syai, yang terpisah dari suatu perkara. Baik. Wal ard. Ard, ya. Ard ini juga memiliki makna yang mujmal. Yang pertama Arad yaitu mayaridu lil insan min maradin au afah, yaitu apa-apa yang menimpa manusia berupa sakit atau cacat. Namanya arad. Kemudian yang kedua, makna maqama bi ghairihi wa la yaqumu bi nafsihi, yaitu apa saja yang enam, tegak dengan sebab yang lainnya dan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, biasanya ini ard kemudian apa dinafikan dari Allah. Bahwasanya ya tanazzahullahu 'anil a'rad. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari a'rad, kalau dimaknakan sakit dan penyakit-penyakit yang menimpa manusia, kita naam sucikan Allah darinya tidak? Naam. Ya kan, berarti itu makna sahih ketika dinafikan dari Allah. Paham? Taib yatanazzahullah 'anil a'rad. Allah Maha suci dari a'rad, yaitu terjauhkan dari a'rad. Maksudnya dari penyakit-penyakit, dari kekurangan-kekurangan yang menimpa manusia. Ini jelas. Tapi kalau naam bermakna kedua, di mana maknanya adalah bahwasanya ketika dinafikan dari Allah, berarti naam Allah tidak naam maqama bi ghairihi wa la yaqumu bi nafsi, berarti Allah tidak bisa bah. Nah, ketika dinafikan, nafi-nafi jadinya isbat, ya kan? Penafiannya berarti ketika Allah tegak dengan sebab yang lainnya dan tidak naam wa yaqumu bi nafsi, dan dia bah tidak pula naam bisa berdiri sendiri, ya. Allah tidak apa tadi maknanya? Arad makna yang kedua, maqama bi ghairihi wa la yaqumu bi nafsi, itu apa saja yang bisa tegak dengan sebab yang lain dan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kalau makna ini kita nafikan atau tetapkan bagi Allah? Hah? Kita? Hah? Qama bi ghairi. Berarti maqama kita nafikan, ya kan? Kita nafikan dari Allah. Di mana Allah tidak apa, tidak ada padanya sifat-sifat, maka ini batil. Maka kita tidak menetapkan hal tersebut, kita nafikan. Nah, ini intinya, ini istilah-istilah batil, istilah-istilah mubtada yang diadakan oleh ahlul bidah, ikhwan, yang merupakan kata-kata yang mujmal. Tapi butuh untuk kita pahami tadi makna-maknanya untuk tidak terjebak. Kemudian Imam Ibn Abil Iz mengatakan, wa sababul itlali al-i'radu 'an tadabburi kalamillahi wa kalami rasulih. Ini kesimpulannya. Sebab kesesatan tersebut yaitu berpaling dari mentadabburi kalamullah dan kalam rasulnya. Wal ishtighalu bi kalamil yunani wal ara'il mukhtalifah, dan menyibukkan diri dengan perkataan orang-orang Yunani dan pemikiran yang berbeda-beda. Wa inna ma summiya haula'i ahlal kalami li'annahum lam yufidu 'ilman lam yakun ma'rufan. Wa inna ma ataw bi ziyadati kalamin qad la yufid. Hanyalah mereka dinamakan sebagai ahlul kalam dikarenakan mereka tidak memberikan faidah ilmu, ya. Tidak pula apa? Hal tersebut sebelumnya merupakan perkara yang sudah dikenal, ya, karena cuma omong kosong aja. Hanyalah mereka mendatangkan tambahan perkataan yang tidak memberikan faedah. Makanya dinamakan ahlul kalam, ya, tukang ngomong saja, omong kosong. Makanya ya tadi, kalimat-kalimatnya ya membingungkan. Namanya omong kosong. Ya, faedahnya tidak ada. Wa huwa ma yadribunahu minal qiyasi li'idhahi ma'ulima bilhissi. Wa inkana hadal qiyasu wa amthaluhu. Yantafi'u bihi fi mawdi'in akhar wa ma'a man yunkirul his wa kullu ma qala bi ra'yihi wa dhawqihi wa siyasatihi ma'a wujudin nassi aw arada an-nasa bil ma'quli faqad daha iblis. Naam. Haitsu lam yusallim li amri rabbih. Ya, sama sampai sini enggak? Hah? Tidak ada perbedaan? Perhatikan. Ya, mereka hanya mendatangkan ya kalimat-kalimat atau perkataan tambahan yang tidak memberikan faedah. Nah. Nah, itulah yang mereka apa? Mereka klaim ya wa huwa ma yudribunahu minal qiyasi li idhahi ma ulima bil his. Ya. Itu adalah hal yang mereka datangkan berupa kias-kias dengan tujuan apa? Untuk menjelaskan sesuatu yang telah diketahui dengan indera. Sesuatu yang diketahui dengan indera ngapain repot-repot mendatangkan apa? Kias-kias, paham? Sesuatu yang sudah bisa diindera, ngapain wujudkan teori-teori yang membingungkan? Itu maksudnya. Nah, jelas misalnya matahari kita lihat di depan mata kita, kawan. Ah, apa dalilnya? Bahwasanya matahari itu ada. Ya, datangkan teori untuk menunjukkan bahwasanya matahari itu ada. Nah, kan? Kias-kias yang membuat panjang untuk bisa mencapai ilmu, paham? Itu kalau mencapai. Dan kebanyakan mereka tidak mencapai ilmu yang benar. Wa in kana hadza al-qiyasu wa amsaluhu yantafi'u bihi fi mawdin akhar. Naam. Yuntafa'u. Baik. Wa in kana hadzal qiyasu wa amsa wa in kana hadzal qiyasu wa amsaluhu yuntafa'u, diberi ambil faedah. Labas. Walaupun kias dan nam yang semisal ini, kias ini dan yang semisalnya itu bisa diambil faedah pada nam tempat yang lain, yaitu pada kondisi yang lain. Wa ma aman yungkirul his, dan bisa diambil faedah bersama dengan orang-orang yang mengingkari sesuatu yang nyata, ya sama-sama orang nam pandirnya akhirnya butuh kias-kias yang demikian. Orang-orang yang mengingkari sesuatu yang nyata, yang bisa diindra, ini butuh untuk didatangkan kias-kias tersebut. Memang ada sedikit faedahnya di sini, ya cuman nam dari sisi dorornya sangat banyak. Dan syariat ikhwan fillah melihat kepada sesuatu yang apa mendominasi, bukan sesuatu yang na'am nadir padanya, sesuatu yang na'am minoritas pada perkara tersebut. Nah, ini kemudian kalimat bagus dari Ibn Abil Iz, wa kullu man qala bi ra'yihi wa dzauqihi wa siyasatihi ma'a wujudin nas. Dan setiap orang yang mengatakan dengan pemikirannya dan perasaannya serta siasatnya bersamaan dengan adanya nas, aw arada an-nass bil ma'qul, atau siapa saja yang ya membantah nas dengan na'am akal-akalan, faqad dhaha iblis, maka sungguh dia telah apa menyamai iblis. Dhaha ya ayat syabaha, yaitu menandingi, menyamai iblis. Dari si mana haitsu lam yusallim li amri rabbih, di mana dia tidak menerima perintah Rabb-nya, padahal jelas itu perintah dari Allah tabaraka wa taala. Bal qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, bahkan dia mengatakan aku lebih baik darinya, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Api kan lebih bagus dari tanah. Ini kiasnya iblis, ya pemikiran iblis tidak tunduk terhadap perintah Allah. Wa qala ta'ala may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Siapa saja yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah, dan siapa saja yang berpaling maka sungguh nah maka tidaklah kami mengutusmu atas mereka nah untuk menjadi apa, menjadi pengawas, menjadi penjaga, tapi sebagai mubaligh saja. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. katakanlah apabila kalian mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan cintai kalian dan ampuni kalian, ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian, dan Allah itu Ghafurur Rahim. Wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini ayat-ayat yang pokok, ikhwan, tentang apa? Wajibnya tunduk kepada ketetapan Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai disumpahkan di sini. Sungguh, demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepadamu pada hal-hal yang mereka berselisih padanya. Kemudian, mereka tidak mendapati dalam jiwa-jiwa mereka rasa berat sedikit pun terhadap apa yang kutetapkan, dan mereka betul-betul menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Aqsama subhanahu binafsihi annahum la yu'minuna hatta yuhaqqimu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa yardau bihukmihi wa yusallimu taslima. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri bahwasanya mereka tidak beriman dengan keimanan yang sempurna sampai berhukum kepada nabinya dan ridha dengan hukumnya dan betul-betul menerima dengan penerimaan yang sempurna. Nah, ini inti untuk kita bisa selamat. Nah, dan paragraf terakhir ini, ikhwani fillah, paragraf bagus. Nah, untuk seorang betul-betul yakin bahwasanya untuk seorang selamat ya harus tunduk kepada apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak membantah, tidak pula memprotes. Nasallallahu taufik wassadad walhamdulillahi rabbil alamin.